terluka, kamu di mana? Sendiri, biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang, melayang layang di awan, menuju langit yang indah, istana. Cinta pandangan pertama, coba di stasiun kereta. Sayang, aku pernah